Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Surau TV, Niaga TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam ini tanggal 19 Syaban 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2018, kita akan berpindah melanjutkan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis nomor 21. Hadis itu berbunyi, wa'an Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Anas. Siapa? Anas, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, atau dengan ringkasnya demi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan sumpah, demi Allah, la yu'minu 'abdun, seorang hamba tidak akan dianggap beriman, hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, seorang hamba tidak dianggap beriman sampai dia mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang akan andaikan dipraktikkan betul-betul akan menumbuhkan persaudaraan, kerukunan, keharmonisan yang luar biasa. Akan tetapi seperti biasanya, sebelum kita mengkupas isi dari hadis ini, kita akan mempelajari biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis tadi. Siapa? Anas. Siapa nama bapaknya? Malik. Anas bin Malik Al-Ansari. Al-Ansari berarti dari golongan Ansar. Anas bin Malik Al-Ansari berarti tinggalnya di mana? Tinggalnya di Madinah. Beliau Anas bin Malik telah lahir 10 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan kita tahu bahwasannya para sahabat Nabi SAW di Madinah mereka sudah masuk Islam duluan beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke Madinah. Sehingga orang tuanya Anas, terutama ibunya yang lebih dikenal dengan Ummu Sulaim. Siapa? Ummu Sulaim. Itu sudah masuk Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan saat itu Anas masih kecil. Nabi SAW hijrah ke Madinah, Anas umurnya berapa? 10 tahun. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ibunya ini yaitu Ummu Sulaim sudah sering cerita tentang sosok yang istimewa yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang akhlaknya, cerita tentang kemuliaannya, cerita tentang kedermawanannya, cerita tentang ketampanannya, cerita tentang kasih sayangnya. Sehingga Anas itu sangat mengidolakan Rasulullah SAW. Bedakan dengan idola anak-anak kecil di zaman ini. Siapa idolanya? Kalau enggak pemain bola, artis. Kalau enggak artis, pemain basket. Ya. Seputar itu. Rela nginep semalaman menunggu artis Korea datang ke Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi. Cuma sekedar keluar dari hotel, dada-dada, histeris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah atau bukan? Musibah. Kalau ditanya tentang Rasulullah SAW, kapan lahir, kapan wafat, berapa anaknya, gak tahu. Tapi kalau ditanya tentang pemain bola anu, dari A sampai Z tahu. Bahkan transfer yang terakhir dari klub ini ke klub ini tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan bapak dan ibunya? Sudahkah kita sejak kecil seperti Ummu Sulaim yang selalu menceritakan tentang idola kita semua yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW itu idola bukan hanya sekedar hiasan bibir. Kita mengidolakan Nabi SAW. Akan tetapi sejauh mana kita kenal dengan Rasulullah SAW. Dan sejauh mana kita mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat mengidolakan Rasulullah SAW dan selalu pengin ketemu dengan beliau. Sehingga cita-cita Anas saat itu adalah bagaimana saya bisa pergi ke Mekah sehingga bisa bertemu langsung dengan idolaku. Atau beliau bercita-cita siapa tahu nanti Rasulullah SAW bisa datang ke Madinah. Ternyata mimpi indah itu mendekati kenyataan. Tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang berjalan menuju ke Madinah ditemani dengan sahabatnya yang mulia yang paling beliau cintai yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka begitu berita tersebut sampai ke telinga penduduk Madinah, mereka pun setiap hari keluar dari rumah mereka, nunggu di perbatasan kota Madinah. Sampai matahari meninggi dan panas, maka mereka pun pulang. Hari ini belum datang. Esok harinya demikian, esok harinya demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah ke Madinah melalui jalur yang tidak umum. dalam rangka untuk menghindari kejaran dari orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang, bisa sampai belasan hari beliau berjalan, kadang-kadang naik tunggangan dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari. Saat itu belum ada SMS. Belum ada SMS. Saya datang ya nanti jam sekian. Jemput saya di stasiun. Belum ada kereta juga. Maka yang ada adalah para golongan Ansar. Mereka pergi ke perbatasan. Nunggu. Sampai siang belum datang, pulang lagi. Sampai siang belum datang, pulang lagi. Sampai akhirnya datang hari di mana tersiar berita bahwa Rasulullah SAW sudah sangat dekat ke kota Madinah. Maka keluarlah seluruh penduduk Madinah. Bahkan bukan hanya yang Muslim, sampai yang Yahudi pun keluar. Mereka penasaran, pengen melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara rombongan yang bertumpuk-tumpuk, berbondong-bondong untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak kecil yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba beserta dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, maka itu adalah pemandangan yang tidak pernah terlupakan oleh Anas bin Malik. Melihat langsung wajah idolanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pengalaman yang sangat berharga yang tidak terlupakan sampai beliau wafat. Tidak lama kemudian, Ummu Sulaim, yaitu ibunda Anas, mengajak Anas bin Malik untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan yang ingin beliau sampaikan? Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa waqad athafaka bituhfah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh laki-laki, seluruh wanita yang ada di kota Madinah ini dari golongan Ansar, semuanya sudah memberimu hadiah. Semuanya sudah memberimu hadiah. Dan ini menunjukkan rasa cinta. Setiap Ansar ngasih, "Wahai Rasul, saya punya ini, saya punya ini. Saya punya ini, saya punya ini." Masing-masing sudah memberimu hadiah, wahai Rasul. "Wa inni la aqdiru ala ma uthifuka bihi." Dan aku tidak punya apa-apa, wahai Rasul, untuk memberikan hadiah kepadamu. Aku seorang wanita yang kurang mampu, enggak punya harta, saya enggak tahu apa mau ngasih dirimu, wahai Rasul. "Illa bni hadha." Satu-satunya yang paling berharga yang aku miliki adalah anakku ini. Siapa? Anas bin Malik. "Fakhudhu." Ambil anakku ini, wahai Rasul. "Falyakhdum kama badalak." Jadikan dia pembantumu, wahai Rasul. Suruh dia terserah engkau. Inilah hadiah yang diberikan oleh siapa? Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bahagia. Beliau usap kepalanya Anas. Ya. Beliau senyum kepada Anas. Anas kira-kira senang atau tidak? Senang banget. Ya. Beliau datang untuk melayani Rasulullah SAW. Untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW. Dengan penuh rasa bahagia. Bukan karena keterpaksaan. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, begitu beliau menjadi pembantu Nabi SAW, beliau bukan hanya membantu beliau, Anas bukan hanya membantu Rasul SAW, tapi beliau berusaha untuk menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang disampaikan oleh Rasul SAW. Sehingga Anas bin Malik menjadi orang yang ketiga terbanyak hadisnya di antara para sahabat Nabi SAW. Padahal beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW berapa tahun? Berapa tahun? Rasulullah SAW di Madinah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah? Di Madinah? 20 tahun. Beliau wafat tahun berapa? Usia berapa? 63. Diangkat menjadi Nabi? 40 tahun. Di Mekah? 13 tahun. Sisanya berapa? Ya 10 tahun. Apa kelalen enggak nih matematika? 63 dikurangi sebelum jadi Nabi 40 tahun. Tinggal berapa? 23. Di Mekah berapa? 13. Kurangi 13 berapa? 10. Berarti Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 10 tahun. Berarti sampai usia beliau berapa? 20 tahun. Dari usia 10 tahun sampai 20 tahun beliau menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar atau lama? Lama. Banyak pembantu cuma tahan berapa? Seminggu. Saking beratnya pekerjaan yang dibebankan. Dan ini menunjukkan bahwa punya pembantu itu tidak masalah. Karena ada sebagian orang sekarang memandang sebelah mata dengan orang yang punya pembantu. Ngapa-apa pembantu? Ngapa-apa isi bojone? Loh Nabi SAW punya pembantu, punya istri. Gak ada salahnya punya pembantu. Kalau memang butuh dan punya duit untuk gaji. Ya. Kalau memang butuh gak masalah. Jadi ada dua kubu. Kubu yang pertama anti pembantu. Kubu yang kedua punya pembantu tapi berlebihan. Berlebihan di sini maksudnya bisa berlebihan jumlahnya, bisa berlebihan cara untuk bergaul dengan pembantu tersebut. Ada dua kubu yang bertolak belakang. Satu anti pembantu, enggak boleh punya pembantu. Boleh, siapa bilang enggak boleh? Yang kedua apa tadi? Berlebihan punya pembantu. Berlebihan ya mungkin bisa jumlahnya. Saya pernah baca cerita tentang seorang miliarder yang pembantunya itu sampai sekian ratus orang. Masya Allah. Kok ngapa baik ya? Ya mungkin tukang nyetrika sendiri, tukang lipat sendiri, tukang masukin baju di mana? Di lemari sendiri, tukang ngambilin sendiri. Mungkin ya. Mungkin, wallahu alam. Saya juga enggak habis pikir kok sampai ratusan pembantu buat apa saja. Atau ada sebagian orang pembantunya enggak banyak, tapi na'udzubillah min dzalik. Beban yang dibebankan kepada pembantu itu, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangankan pembantu, binatang saja. Ketika dibebani dengan beban yang melebihi kemampuannya, Rasulullah SAW tegur si empu pemilik binatang tersebut. Pernah Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun. Di situ beliau SAW melihat ada seekor onta. Lalu onta tersebut tiba-tiba mendekati Rasulullah SAW sambil nangis. Unta bisa nangis? Ya bisa. Punya mata, masa enggak bisa ngeluarin air mata? Maka kemudian dielus-elus oleh Nabi SAW sampai tenang. Kemudian Nabi SAW berkata, mana yang punya unta ini? Sini, sini, sini. Ya wahai Rasul, ini barusan unta ini ngeluh sama saya. Masya Allah. Barusan ngeluh sama saya. Katanya engkau ini membebani dia melebihi kekuatan yang dia miliki. Gak boleh seperti itu. Ini padahal unta. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan pembantu yang manusia? Dia bukan budak. Di dalam agama kita budak saja. Budak sama pembantu tinggi mana? Pembantu. Budak itu bisa dibeli, bisa dijual. Pembantu gak bisa. Pembantu itu digaji. Budak saja di dalam agama kita dihormati sedemikian rupa. Apalagi pembantu. Maka yang punya pembantu hati-hati. Jangan sampai orang-orang tersebut menengadahkan tangannya ke langit mendoakan yang enggak-enggak buat jenengan. Ya. Karena orang yang dizalimi doanya mustajab. Da'watul madzlumi laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana selama 10 tahun Nabi SAW bersikap kepada pembantunya yaitu Anas bin Malik. Yang paling tahu adalah beliau sendiri yaitu Anas. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, khadamtuhu asyara sinin. Aku menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun tersebut, fama dorobani. Tidak pernah Rasulullah SAW memukulku. Bandingkan dengan TKI atau TKW kita yang mati, yang meninggal. Di mana? Di Malaysia. Dan juga di beberapa tempat yang lain. Karena sering dipukuli, bahkan bukannya dipukuli. Yeah. Disetrum. Fama dharabani, tidak pernah Nabi SAW selama 10 tahun memukulku. Wala sabbani, dan tidak pernah Nabi SAW mencelaku. Tidak pernah Nabi SAW memakiku. Yang pertama tidak pernah memukulku. Yang kedua tidak pernah mencelaku. Dan yang paling sulit yang ketiga, wala abasa fi wajhi. Dan tidak pernah Rasulullah SAW cemberut. Bisa jenengan? Gak cemberut sama pembantu? 10 tahun loh. Coba latihan sehari coba. Latihan ya. Sehari ini bismillah. Saya ketemu sama pembantuku selalu apa? Senyum. Mbak, pripun sehat? Alhamdulillah. Siang lagi sehat? Sampun mateng? Dereng. Nggih, mboten napa-napa. Pernah kayak gitu? Sampun disetrika? Dereng. Oh, nggih. Pernah kayak gitu? 10 tahun tidak pernah cemberut. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW bukan hanya kepada Anas bin Malik. Kepada orang-orang yang lainnya. Apa Anas ini gak pernah melakukan kesalahan? Pernah gak kira-kira? Ya, kalau gak pernah melakukan kesalahan bukan manusia. Dan Anas ini masih kecil. 10 tahun. Kelas berapa SD? Tujuh. Delapan. Sembilan. Iya, kelas 4. Kelas 4 SD. Ya, sangat wajar ketika dia melakukan kesalahan. Nih saya ceritakan bagaimana Nabi SAW menyikapi kesalahannya Anas. Hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah, Anas cerita. Karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khulukan. Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Ini beliau sampaikan dengan jujur. Dan beliau sampaikan apa yang beliau lihat langsung dari Nabi SAW. Fa arsalani yauman li hajatin. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengutus aku untuk sebuah urusan. Entah apa urusannya, mungkin suruh belanja, entah suruh ngantar apa. Ternyata apa jawaban Anas? Enggak mau wahai Rasul, aku enggak mau berangkat. Bayangkan. Enggak mau wahai Rasul. La adhab, enggak berangkat wahai Rasul. Wa fi nafsi an adhab. Tapi kata Anas, sebenarnya aku akan pergi. Aku akan turuti permintaan Nabi SAW. Tapi entah saat itu beliau mengucapkan, saya enggak akan pergi wahai Rasul. Tapi sebenarnya di hatinya pengin pergi. Entah kenapa, mungkin aja lagi apa? Lagi jengkel mungkin. Wajar enggak? Wajar. Mungkin lagi jengkel, lagi apa? Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq. Akhirnya aku pun berangkat. Ya, ngomongnya enggak berangkat, tapi akhirnya beliau berangkat. Nah, ketika di jalan perjalanan itu lewat pasar. Dan di situ banyak anak-anak kecil lagi pada mainan. Nah, ya gimana enggak, orang anak kecil akhirnya ikut main. Ya. Ternyata Anas bin Malik ikut main bersama anak-anak tersebut. Ketika sedang asyik-asyik main, fa idza Rasulullah SAW qad qabada bi qafaya min wara'i. Ketika saya lagi asyik-asyiknya main, tahu-tahu Rasulullah SAW sudah di belakangku. Dan beliau SAW megang kedua pundakku. Fanadhortu ilaihi. Maka aku pun melihat Rasulullah SAW. Apa kira-kira raut muka Rasulullah SAW? Wa huwa yadhak. Ternyata Nabi SAW tertawa. Kan dari tadi kita katakan Nabi enggak pernah cemberut. Coba. Saya enggak bilang pembantu. Anak-anak. Pernah enggak nyuruh anak? Pernah enggak nyuruh anak? Ini kok diem semuanya, punya anak enggak? Punya. Pernah enggak nyuruh? Sering, bukan pernah. Mungkin bisa dalam berapa menit, sana. Pernah enggak anak kita seperti Anas seperti ini? Sering. Ya, disuruh beli apa? Ayo le, antar ini ke sana. Langsung pulang ya, nggih. Ternyata sampai kadang-kadang setengah jam enggak pulang-pulang. Ketika dia pulang, ternyata lama banget kita tanya kan. Saat ketika kita tanya itu, kita kayak Nabi, tertawa, senyum apa cemberut. Padahal ini bukan sama pembantu. Ini sama siapa? Anak sendiri. Di dalam riwayat yang lain, entah kisahnya sama atau beda, Nabi SAW gak sampai megang pundaknya Anas. Nabi cuma mengucapkan salam kepada anak-anak yang lagi main itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anas di situ. Sudah lewat. Tapi kira-kira Anas ngerasa enggak? Ya ngerasa lah. Entah ini kisahnya sama atau beda lagi kisahnya. Jadi Nabi SAW, beliau tetap bisa menjaga emosinya. Padahal tadi Anas di awal itu sudah mengucapkan kata-kata yang enggak enak. Tapi Nabi SAW juga enggak cemberut, enggak marah. Kemudian Nabi SAW berkata, Ya Unais. Ya Unais. Namanya siapa? Anas. Panggilannya Unais. Unais itu kalau dalam bahasa Arab itu tasghir. Tasghir itu adalah bentuk membuat sapaan yang lebih kecil. Ya. Unais, Anas berarti kalau Unais berarti Anas kecil gitu loh, kira-kira seperti itu. Ya mungkin kalau bahasa kita ya le gitu lah. Ya, nduk ya. Ya Unais, adhabta haitsu amartuka? Wahai Unais, apakah engkau sudah melakukan apa yang tadi aku suruh? Ya. Tetap dengan apa? Tetap dengan senyuman. Qala qultu na'am ana adhab ya Rasulullah. Iya wahai Rasul, aku sekarang mau pergi. Ana adhab, karena di sini kan pakai fi'il mudhari, saya akan pergi. Ya. Jadi tadi masih apa? Masih main. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga Anas itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu sedih, sangat sedih sekali. Beliau menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari di mana beliau datang ke kota Madinah, adha'a kulla syai'. Kedatangan Nabi SAW itu membuat segala sesuatu yang ada di Madinah bercahaya. Hari di mana Rasulullah SAW datang ke mana? Ke Madinah. Kedatangan Nabi SAW membuat segala sesuatu yang ada di Madinah terang, benderang, bersinar. Beliau bandingkan di hari di mana Rasulullah SAW wafat. Adlama kulla syaih. Di hari Nabi SAW wafat, semuanya gelap. Menggambarkan bagaimana sedihnya para sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah SAW wafat. Apalagi Anas. Yang amat sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Sehingga beliau cerita, sepeninggal Rasulullah SAW, setiap malam Anas mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Saking apanya? Saking kangennya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Pernah suatu saat ibunya datang kepada Rasulullah SAW. Siapa tadi nama ibunya? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, udu'ullaha li Anas. Wahai Rasul, doakan anakku Anas. Jadi Ummu Sulaim ini bukan tipe wanita matre. Ya. Jadi beliau menitipkan Anas kepada Nabi SAW itu bukan karena beliau pengin Anas ini digaji, bukan. Tapi karena Nabi SAW, karena Ummu Sulaim pengin Anas ini dekat sama Nabi SAW. Dan mintanya enggak muluk-muluk. Ya Rasulullah, udu'ullah li Anas. Ya Rasulullah, doakan Anas. Mintakan kepada Allah sesuatu buat Anas. Maka Nabi SAW pun berdoa. Allahumma akfir malahu. Wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, banyakkanlah keturunannya, banyakkanlah hartanya, dan berkahilah di dalam harta dan anaknya. Di dalam riwayat lain ditambahkan Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan Anas ke surga. Apa doanya Nabi SAW? Banyakkanlah keturunannya. Banyakkanlah hartanya. Berkahilah keturunan dan hartanya dan juga umurnya. Kemudian masukkan dia ke surga. Dunia akhirat. Dan doa Nabi SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik usianya 103 tahun. Berapa anaknya? Dalam beberapa riwayat disebutkan anaknya 80. Dari berapa istri Ustaz? Enggak tahu. Kayak kalau satu kayaknya enggak kayak. Kalau satu enggak masuk hitungan kayaknya. Ya. Kayaknya lebih loh. Saya belum sempat nyari tadi. 80 anak, 78 laki-laki, 2 perempuan. Hartanya Ustaz, Masya Allah. Kebun-kebunnya itu yang lainnya berbuah setahun sekali, kebun dia berbuah setahun 2 kali. Barokah. Doa dari Nabi SAW. Dan Anas bin Malik, anak-anaknya baik-baik. Jadi bukan hanya sekedar banyak anak. Ya. Ada sebagian orang, Masya Allah, ya, sangat produktif. Setahun lahir, setahun lahir, setahun lahir, setahun lahir. Tapi bagaimana pendidikannya? Gampang Ustaz, titipaken ngana siji, titipaken ngana siji. Saya pernah ngisi pengajian judulnya Mengatasi Kenakalan Orang Tua. Apa judulnya? Mengatasi kenakalan orang tua, bukan anak. Masa anak terus yang nakal? Emang orang tua enggak ada yang nakal loh, Pak? Ada enggak orang tua yang nakal? Banyak. Salah satu poin yang saya sampaikan kenakalan orang tua di situ adalah sebagian orang tua punya hobi membuang anaknya ke pesantren. Bukan menitipkan, membuang. Karena tujuannya adalah wah, ki akeh temen ki wis kana bae lah. Siji nang kana, siji nang kana, siji nang kana. Sengaja beda-beda karena SPP-nya sering enggak dibayar. Sampai lupa, ki anak si nomor ki si dengan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anas enggak seperti itu. Ya, silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Nabi SAW mendoakan Anas bukan supaya punya banyak anak saja, supaya banyak harta saja. Tapi Nabi SAW mendoakan supaya harta dan anaknya serta umurnya ini barokah. Dan itulah yang terjadi. Di antara tanda keberkahan rizki dan harta seorang adalah harta yang dia miliki tidak menyibukkan dia dari ibadah kepada Allah. Ini salah satu tanda. Salah satu tanda keberkahan harta seseorang, harta yang dia miliki sebanyak apapun tidak menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah. Maka lihat, kalau Anda dahulu ketika masih pas-pasan, Anda bisa sholat tepat waktu. Begitu harta Anda bertambah, lalu kemudian Anda sering telat-telat sholat 5 waktu, itu salah satu pertanda bahwa harta Anda tidak berkah. Ketika masih honorer, Masya Allah, 5 waktunya enggak pernah ketinggalan. Begitu sertifikasi, mulai sholatnya rontok. Enggak di masjid, sering telat. Itu tandanya hartanya enggak barokah. Ketika masih usaha biasa, pedagang kaki lima, enggak pernah ketinggalan jamaah. Tapi begitu sudah punya hotel bintang 5, enggak pernah jamaah. Itu pertanda hartanya tidak berkah. Lihat Anas bin Malik. Diceritakan oleh sebagian orang yang ketemu sama beliau, yaitu Thumamah, kana Anas yusalli hatta tafattara qadamahu dama. Anas bin Malik salat itu sampai kedua kakinya bengkak dan berdarah-darah. Mimma yutilul qiyam, karena saking lamanya beliau berdiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah SAW min ibni Ummi Sulaim." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip salatnya dengan Rasul SAW melebihi Anas. Salatnya mirip dengan salat Rasul SAW. Walaupun hartanya banyak, anaknya banyak, gak pernah beliau terlalaikan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak pernah beliau berhenti untuk belajar, ngaji, mengajarkan ilmu. Bukan berarti kalau jadi sodagar terus jadi lupa dengan ilmu, tidak. Makanya hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik itu sampai 2286 hadis. Berapa? 2286 hadis, level nomor 3. Paling banyak di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meriwayatkan. Itu pun beliau berkata, "Innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira." Salah satu yang menyebabkan aku tidak berani banyak-banyak menyampaikan hadis kepada kalian. Jadi beliau merasa belum banyak yang disampaikan. Kenapa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Satu yang membuat saya takut untuk banyak-banyak menyampaikan hadis kepada kalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mencari tempat di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Alias beliau takut yang disampaikan ini tidak sahih. Padahal beliau 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Sedemikian hati-hatinya dalam menyampaikan hadis. Bagaimana dengan orang di zaman ini? Ya. Hadis enggak jelas dari mana sumbernya, langsung sebarkan, di-share. Ya. Ada yang kemudian langsung dipraktekkan, diamalin. Anas bin Malik sangat hati-hati, sangat selektif beliau dalam menyampaikan hadis Rasul SAW. Harta yang banyak yang dimiliki oleh Anas tidak menghalangi beliau untuk beribadah dengan baik kepada Allah. Tidak menghalangi beliau untuk belajar. Tidak menghalangi beliau untuk menularkan ilmu yang beliau miliki kepada orang lain. Maka jangan alasan. Kenapa enggak ngaji? Sibuk. Ya. Mian anu ngajinya rajin. Iya, mian kan urung sibuk kayak sebenarnya. Mian perusahaannya karyawannya si 5 sih, karyawannya si 500. Udah enggak sempat lagi ngaji. Enggak. Anaknya berapa sih? 1. Anas anaknya berapa? 80. Ya. Cuman bagaimana Allah berkahi saja. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, keturunan kita, umur kita, ilmu kita, dan segala yang kita miliki. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca, "Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.